تبارك وتعالى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك ضيزى. Apakah bagi kalian anak lelaki, lalu bagi Allah Azza wa Jalla anak wanita? Maka sungguh yang demikian itu atau yang demikian itu adalah pembagian yang zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tiadalah Tuhan-Tuhan kalian Latta Uzza melainkan nama-nama yang kalian telah berikan, wa aba'ukum dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menurunkan satu hujah pun. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tiadalah yang mereka ikuti kecuali praduga, ilmu dhan, sangkaan belaka, dan apa yang dimaukan oleh nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, yaitu petunjuk. Am lil insani ma tamanna. Apakah setiap manusia itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Falillahil akhiratu wal ula. Bagi Allah Jalla wa'ala negeri akhirat dan negeri dunia. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak berguna sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah ada restu dari Allah Azza wa Jalla buat siapa yang dia kehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat barakallahu fikum tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tafsir yang ke-24-25. Hakadha? Naam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala rahimahullah, wa li hadha ankara ta'ala ala man za'ama annahu wa yahsulu lahu ma tamanna wa huwa kadhibun fi dhalika, faqala am lil insani ma tamanna فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَيُعْتِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ فَلَيْسَ الْأَمْرُ تَابِعًا لِأَمَانِيِّهِمْ وَلَا مُوَافِقًا لِأَهْوَائِهِمْ. كتب اليوم الله جل وعلا berdasarkan ini telah mengingkari apa ala man za'ama, atas siapa yang telah menyangka bahwa akan pasti terwujud apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala bercerita tentang kaum musyrikin dan angan-angan mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlalu banyak tentunya barakallahu fikum Yahudi, Nasara berangan-angan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan mereka memutuskan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau Nasara. Tilka amaniyuhum. Kata Allah Jalla wa'ala, itu adalah angan-angan belaka mereka. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa tidak semua apa yang dimaukan, apa yang diinginkan kemudian terwujud. Mereka bisa memastikan, ya, para pendusta tersebut. Wa huwa kadhibun fi dzalik. Dan dia berdusta atas hal itu. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah setiap manusia, siapapun, kemudian sampai kepada apa yang dia inginkan? Bagi Allah Jalla wa'ala, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Penjelasannya bagaimana? Fayu'ti mayyasha. Allah Jalla wa'ala memberi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah Jalla wa'ala mencegah siapa yang dikehendakinya pula. Maka bukanlah persoalan perkaranya itu mengikuti kemauan dan keinginan mereka, angan-angan mereka. Ya, falaisal amru tabi'an li amanihim. Dan tidak pula mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi barakallahu fikum. Tentu secara umum, apapun yang kita inginkan di dunia ini, maka tidak boleh kita memastikan terhadap keinginan pasti terjadi. Kalangan para malaikat dan selain para malaikat. Wa za'ama annaha tanfa'uhu wa tashfa'u lahu 'indallah yaumal qiyamah. Dia menyangka bahwa tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla dari kalangan para malaikat akan memberikan manfaat buatnya dan akan bisa memberikan pembelaan buatnya di sisi Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa Ala, wa kam min malakin fis samawati minal malaikatil muqarrabin wa kiramil malaikah. Betapa banyak para malaikat yang ada di langit. Malaikat yang dekat, malaikat yang mulia. La tughni syafa'atuhum syai'a. Ay, la tufidu manidda'aha wa ta'allaqa biha wa rajaha. Tidak berguna pembelaan mereka sedikit pun terhadap orang yang memintanya, orang yang menggantungkan diri dengannya, dan orang yang mengharapkannya. Tidak bergunanya barakallahu fikum. Kenapa? Karena illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Kecuali setelah ada restu dari Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Barakallahu fikum. Tidak bergunanya karena ini terkait dengan restu dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang memberi syafaat dan kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ai la budda min ijtima'i syartai, harus terhimpun padanya dua syarat. Idnuhu ta'ala fis syafa'ati, izin dari Allah, izin Allahu jalla wa'ala terkait dengan syafaat tersebut. Yang kedua, waridahu anil mashfu'i lahu, dan keridhaan Allahu azza wa jalla terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Dari sini kita mengetahui bahwa syafaat itu mahal. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai yang mahal ini diperlakukan murahan. Bagaimana seenaknya minta kepada siapapun? Ya, kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali. Kan ini menjatuhkan nilai syafaat itu. Barakallahu fikum. Ya, jadi syafaat itu sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga tinggi. Kenapa? Karena terkait dengan Rabb Allahu Jalla wa'ala, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama, ada restu dari Allah, ada izin dari Allahu Jalla wa'ala terhadap syafaat itu. Dan yang kedua, orang yang diberikan syafaat adalah diridhainya. Jadi kalimat ini agung. Berarti tidak berguna muridhonya manusia seluruhnya, tapi Allahu Jalla wa'ala tidak meridhai, tidak akan mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Lebih dalam lagi, beliau menjelaskan, wa minal ma'lumil mutaqarrar, dari sesuatu yang sudah diketahui dan sudah kokoh, maksudnya pengetahuan ilmunya, annahu la yuqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhillah muwafiqan min sahibihi syari'ah, tidak akan diterima amalan siapapun, amalan apapun, kecuali bila amalan itu dibangun di atas keikhlasan karena wajah Allahu Jalla wa'ala. Dan yang kedua, amalan yang dilakukan itu sesuai dengan asy-syari'ah, sesuai dengan barakallahu fikum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia yang menunjukkan betapa mahal kaitannya dengan syafaat. Dan syafaat itu adalah sebuah anugerah, dan anugerah itu diberikan kepada orang yang lurus beramal, lurus berkarya. Barakallahu fikum. Kalau amalannya itu tidak diterima karena bau kesyirikannya terlalu banyak. Yang kedua, bau dari penyelisihan terhadap tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam terlalu banyak. Lalu terus, atas dasar apa dia kemudian untuk mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi alis, dengan syafaat Allah azza wa jalla, dengan syafaat barakallahu fikum, kecuali orang-orang yang berakidah dan bertauhid. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau ya Rasulullah? As'adun nas bi syafa'ati, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi yabtagi bidzalika wajha Allah. Allahu jalla wa ala mensyaratkan barakallahu fikum bahwa orang yang akan diterima oleh Allahu jalla wa ala sekaligus orang yang diridhai oleh Allahu subhanahu wa ta'ala adalah al-muwahhidin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allahu jalla wa ala hanya menerima, hanya meridai orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, sesuatu yang ma'lum mutaqarrar annahu la yuqbalu minal amal illa ma kana khalisan li wajhillah muwafiqan min sahibi syari'ah min sahibihi asy-syari'ata. Ya, pelaku amal itu benar-benar mencocoki syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan fal musyrikun idzan la nasibalahum min syafa'ati syafi'in li'annahum saddu 'ala anfusihim rahmata arhamir rahimin. Adapun kaum musyrikun tidak memiliki nasib bagian dari syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Kaum musyrikun barakallahu fikum tidak punya bagian dalam syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena mereka telah menutup atas diri-diri mereka kasih sayang zat yang maha penyayang, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Mereka menutup dari diri-diri mereka kasih sayang arhamir rahimin, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Unduru barakallahu fikum, sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita ini, dan tuntutannya adalah harus mempertahankannya. Mempertahankan syarat yang pertama, selalu ikhlas mencari wajahnya Allahu Jalla wa'ala. Dan yang kedua, untuk selalu berjalan di atas syariat. Ini sangat terkait dengan keistiqomahan. Dan keistiqomahan itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Kenapa? Karena butuh perjuangan barakallahu fikum. Butuh penjagaan dan perlindungan pada diri kita dalam setiap saat. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kapanpun ada bibit penyelewengan pada diri kita sendiri, kemudian tidak segera mencabutnya dan bertaubat dari Allahu Jalla wa'ala, pasti akan ada hukumannya di belakang. Sebagaimana kelurusan kesabaran seseorang di atas syariat Allahu Jalla wa'ala barakallahu fiq, bagaimanapun besar gangguan dan cobaan, dia sabar berpegang dengan syariat Allahu Jalla wa'ala, ini pula akan ada imbalan besar di belakangnya dari Allahu Tabaraka wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allahu Jalla wa'ala telah berjanji, siapapun yang telah bersungguh-sungguh melakukan perbaikan, melakukan perjalanan di atas jalan Allahu Jalla wa'ala, menghadapi segala macam ujian dan cobaan dia terus istiqomah menyabarkan diri rahimani wa rahimakumullah, insyaallah Allahu jalla wa ala akan memberikan jalan. Ya, sekurang apapun engkau, taruhlah mungkin kalau daya tangkapnya barakallahu fikum ya dibanding teman-temannya paling rendah, tapi di saat dia punya ketulusan dan keikhlasan untuk menjaga dirinya dengan syariat Allahu jalla wa ala, maka Allahu tabaraka wa taala akan memberikan sebuah anugerah yang mungkin tidak diberikan kepada orang-orang yang hebat dan pintar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dan ini terlalu banyak sebagai bukti dalam perjalanan hidup barakallahu fikum bersama dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak barisan orang-orang yang cerdas, pintar barakallahu fikum, tapi di perjalanan banyak problem yang terjadi. Sementara di sana ada orang yang pas-pasan ilmunya pas, dia terus bersabar mencoba mengamalkan, menjaga tuntunan dan syariat Allah Jalla wa'ala dalam kondisi bergelimpangannya orang-orang cerdas dan pintar. Maka Allah Jalla wa'ala menganugerahkan keselamatan buatnya barakallahu fikum. Istiqamah adalah karamah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsungkan barakallahu fikum membaca ayatnya. Qala innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a. Sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka menamakan al-malaikah, malaikat-malaikat itu dengan nama-nama al-unsa, perempuan. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun. Tiadalah yang mereka ikuti kecuali dugaan belaka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan, dugaan, praduga tidak memberikan manfaat terhadap kebenaran sedikit pun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya'ni annal musyrikin billah المكذبين لرسله الذي لا يؤمنون بالآخرة بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله. Kata beliau, kaum musyrikin kepada Allah Jalla wa'ala mendustakan para Rasul, mereka tidak beriman kepada akhirat. Dan karena sebab tidak ada imannya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka berani atas apa yang mereka telah lakukan, mengucapkan, berbuat penentangan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada para Rasul. Min kaulihim, mereka berani mengucapkan al-malaikah banatullah, malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Wal falam yunazzihu rabbahum anil wiladah walam yukrimul malaikata wa yujilluhum an tasmiyatihim iyahum inatha. Mereka tidak membersihkan Rabb mereka dari beranak, dan tidak pula mereka memuliakan para malaikat dan tidak mengagungkan mereka, karena mereka telah memberikan nama perempuan, anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, walhal annahu laysa lahum bidzalika ilm. Kenyataan, kondisi bahwa mereka tidak memiliki ilmu terhadap hal itu. La anillah wala an rasulih wala dallat ala dzalikal fitr wal uqul bal ilmu kulluhu dalun ala naqidhi qaulihim. Kata beliau, tidak ada landasan ilmu datang dari Allah, tidak pula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ditunjukkan oleh fitrah dan akal. Bahkan ilmu semuanya menunjukkan lawanan dari ucapan mereka. Wa anna Allah munazzahun 'anil auladi was-sahibati li'annahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kata beliau, Allahu azza wa jalla maha suci dari anak-anak, maha suci dari as-sahibah, istri. Dia adalah al-wahidul ahad, zat yang maha esa, al-fardus samad, zat satu-satunya tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula dianakkan, dan tidak ada satu pun yang sekupu setara dengan Allah Azza wa Jalla. Wa annal malaikata kiramun muqarrabun ila Allah qa'imuna bi khidmati. Para malaikat adalah orang-orang mulia, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Mereka tegak melaksanakan ya tugas-tugas, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Wal musyrikun, kata beliau, innama yattabi'una fi dhalikal qawl qabih wa huwa adh-dhann alladhi la yughni minal haqqi syai'a. Kaum musyrikun sesungguhnya hanya mengikuti dalam ucapan yang jelek dan kotor itu adalah praduga belaka, dugaan, sangkaan. Barakallahu fikum. La yughni minal haqqi syai'a. Sementara ilmu praduga tidak berguna terhadap kebenaran sedikit pun. Fa innal haqqa la budda fihi minal yaqin al mustafadi minal adillah wal barahinas saqi'ah. Kata beliau, sesungguhnya kebenaran harus padanya dibangun di atas keyakinan. Padanya keyakinan yang terambil dari dalil-dalil, wa barahinis saqi'ah, dan hujah-hujah, bukti-bukti yang sati'ah, yang terang, jelas. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu kebenaran itu tidak akan ada keraguan padanya. Tidak ada pada kebenaran itu, barakallahu fikum, keraguan. kalau sampeyan menemukan sesuatu kok ragu padanya, ya jangan diterima. Dicari dulu barakallahu fikum. Ya. Ada landasannya? Tidak. Ada dasarnya? Tidak. Jikalau ternyata ada dasarnya dan ada landasannya, tidak boleh membuat diri ragu-ragu. Terkadang kan barakallahu fikum terjadi dalam setiap persoalan hidup, fitnah dan ujian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu tersamarnya antara al-haq dan lawannya al-batil, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di saat tersamarnya antara al-haq dan batil itu, disinilah letak taufik dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala, maka akan jelas di hadapannya barakallahu fikum al-haq tersebut. Akan nampak jelas, jelas dan jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang tidak mendapatkan taufik, ada bahasa. Bahasanya ya memang bagus ya. Ya akhi ana tawakuf. Orang sudah mengerti loh. Orang-orang sudah mengerti ini ahad, ini batil, ini salah ini. Dan itu benar. Orang-orang sudah mengerti loh. Al-haq dan al-batil. Dia berlagak seperti orang yang hebat. Ya, mengkaji, mendalami. Lalu mengatakan, ana tawakub. Kenapa tawakub? Ya, ana sedang mengkaji dan mendalami. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mengatakan ini, orang-orang sudah mengerti al-haq, sudah bersikap. Karena para ulama sudah berbicara. Para ulama sudah berbicara bahwa ini salah, ini tidak benar, ini tidak tepat, ini batil. Masih mau melakukan cross check. Ya akhi. Barakallahu fikum. Asyubuhatu khattafa. Al-qulub da'ifa. Wasyubuhatu khattafa. Hati-hati ini lemah. Sementara syubhat itu sambarannya ganas, keras, kuat, barakallahu fikum. Nah, ini satu pelajaran yang harus barakallahu fikum. Ketika datang sebuah ujian dan cobaan di dalam hidup, maka segera menggantungkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta bimbingannya, meminta barakallahu fikum petunjuknya. Jikalau engkau tulus dan ikhlas dan engkau berhak mendapatkan taufik darinya, akan bisa keluar walaupun teman dekat engkau harus tersambar dengan syubhat. Engkau akan bisa keluar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang paling penting kita ketahui bahwa taufik dari Allah Jalla wa'ala diberikan kepada seseorang di mana di saat itu membutuhkan, setiap orang butuh kepada taufik. Diberikan seseorang taufik dari Allah Jalla wa'ala, itu merupakan buah dari karya-karyanya yang telah lewat. Usaha-usaha yang dia lakukan barakallahu fikum, ya, di waktu-waktu yang telah lewat. Bagaimana kalau tiba-tiba, loh kok ini digabungkan loh? Dia bersama kita, dia duduk belajar, satu ulama, satu alimnya. Loh kok malah gabung ke sana? Barakallahu fikum. Itulah rahasia yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Cuma dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam, Al-arwahu junudum mujannada. Ruh-ruh itu bagikan satu bala tentara. Fama ta'arafa minha i'talafa. Yang ketemu ruhnya ta'aruf, maka mesti dia akan i'talafa. I'talafa itu dia akan jina bersamanya. Cuma itu yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala akan menggabungkan yang serupa, yang semisal, yang satu ruh. Apa yang diperbuat kok sampai bergabung menjadi satu ruh? Mungkin ini sebuah rahasia yang engkau, yang kita tidak pernah tahu. Amalannya sama, perjuangannya sama, duduk bersama kita, yaitu lahiriahnya. Namun kita tidak pernah tahu apa yang terukir dalam batinnya. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, disinilah untuk kita selalu jujur di dalam hidup. Kejujuran itu adalah sesuainya lahiriah dan batiniah kita. Tidak mendustakan diri. Lahiriahnya berbeda dengan batiniahnya. Batiniahnya berbeda dengan lahiriahnya. Nah, inilah yang sering menjadi penyebab kegagalan barakallahu fikum dalam ujian-ujian dan ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jikalau engkau jujur, maka Allah Jalla wa Ala akan menggabungkan dirimu dengan orang-orang yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.